السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين، para pemirsa Niaga TV, mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV rahimakumullah? Mudah-mudahan Anda sekeluarga sehat wal afiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pagi hari ini kita memasuki bab yang baru yang berjudul Al-Itq. Babul Itq. Al-itq artinya izalatul milki anil adabi, menghilangkan kepemilikan atas manusia. Jadi tadinya seseorang memiliki hak kepemilikan atas seorang manusia, ya, dijual belikan manusia. Wa takhlisuhu minar riq, kemudian dia bebaskan dari perbudakan, membebaskannya dari perbudakan. Taqarruban ilallahi ta'ala, sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Balad ayat 11 sampai dengan ayat 13 Allah berfirman, فَلَقُتَحَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةِ. Mereka tidak mau menempuh jalan yang menanjak, yaitu jalan yang sulit untuk dilewati. Tahukah kalian apa itu jalan yang menanjak, yang sulit dilewati itu? Fakku raqabah, yaitu membebaskan budak. Begitupun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin i'taqa imra'an musliman, siapa saja yang membebaskan atau memerdekakan seorang budak yang muslim, istanqadhallahu bi kulli 'udwin minhu 'udwan minhu minan nar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan orang tersebut, yaitu orang yang memerdekakan budak, dengan semua bagian tubuh yang ada di budak tersebut. Artinya sebagaimana dia telah membebaskan seorang budak dari perbudakan, seorang muslim dari perbudakan, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan membalas kebaikan orang tersebut dengan membebaskan tubuhnya dari siksaan Allah tabaraka wa ta'ala. Tentunya ini satu fadilah yang sangat besar, bahwa siapa yang memerdekakan budak, Allah selamatkan dia dari api neraka. Dalam riwayat Imam Abu Daud, begitupun dalam riwayat An-Nasa'i, dari seorang sahabat yang bernama Amr ibni Abasah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man a'taqa raqabatan mu'minah kanat fida'ahu minan nar. Barang siapa yang membebaskan seorang budak yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka budak itu akan menjadi pembelanya, penghalangnya dari api neraka. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bihi indan nawazil. Dan Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk membebaskan budak ketika terjadi musibah, ketika terjadi kejadian yang buruk yang menimpa kaum muslimin. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, amarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil itaqati fi kusufi syams. Nabi memerintahkan kami membebaskan budak ketika terjadi gerhana matahari. Fadalla ala annahu qurbatun yurja biha raf'ul bala' au daf'uhu. Maka dari hadis-hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa membebaskan budak adalah bentuk ibadah yang dengannya kita berharap diangkat dari musibah atau dijauhkan dari musibah. Oleh karenanya Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, huwa qurbatun. Membebaskan budak adalah bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Wala yasihu illa min mutlaqit tasarruf. Dan membebaskan budak itu tidak sah kecuali dilakukan oleh seorang yang baligh, berakal, dan dia tidak dalam kondisi diboikot, baik dikarenakan akalnya yang lemah atau dikarenakan pailit. Wa yasihhu bis-sarihi bila niyatin wa bil kinayati ma'an niyyah. Membebaskan budak itu kadang dengan lafaz yang sharih, yang jelas maknanya, dan kadang menggunakan lafaz al-kinayah. Kalau lafaznya sharih, jelas, maka sah bila niyatin, sah tanpa harus berniat di dalam hati. Tetapi kalau dia mengucapkan kalimat yang sifatnya kinayah, itu dihukumi membebaskan budak kalau dia meniatkannya di dalam hati. Jadi ada lafaz yang sharih, ada yang ghairu sharih. Sama dengan masalah talak. Masalah talak pun begitu. Kalau digunakan lafaz yang sharih, misalnya engkau saya talak atau engkau saya ceraikan, maka ini lafzun sharih. Dia memiliki konsekuensi hukum walaupun dia tidak meniatkan di dalam hati. Tetapi kalau kalimatnya adalah kalimat kinayah, seorang suami berkata kepada istrinya, pulang kamu keluarga, pulang kamu ke rumah ayah dan ibumu misalnya. Ini kinayah. Apakah bisa kita pahami sebagai talak? Itu tergantung niat orang yang mengucapkannya. Kalau dia mengucapkannya di dalam hati berniat ingin mentalak, maka jatuh talak. Tetapi kalau dia mengucapkannya bukan dalam maksud talak, maka tidak jatuh talak. Fasarihuhu. Adapun kalimat yang sharih di dalam membebaskan budak adalah kata al-itqu wal hurriyah. Al-itq wal hurriyah. Atau seseorang mengatakan fakaktu raqabatak. Aku telah bebaskan kamu dari perbudakan. Adapun kata yang sifatnya kinayah, seseorang mengatakan la mulka li alaik. Aku tidak punya kekuasaan atas dirimu. Apakah artinya dia sudah memerdekakan? Bisa iya, bisa tidak. Kalau yang dia maksud bahwa kita ini adalah sama-sama manusia di bawah kekuasaan Allah dan dia tidak niat membebaskan budaknya, maka tidak dianggap membebaskan budak. Atau seseorang berkata wala sultana li alaik. Aku tidak punya kekuasaan atasmu. Atau seseorang mengatakan anta lillah, kamu milik Allah. Dan lain sebagainya. Wa yajuzu ta'likuhu ala syartin. Boleh membebaskan budak dengan menyebutkan syarat tertentu. Misalnya seseorang berkata, idza jaa zaidun fa anta hurrun. Apabila datang Zaid maka kamu merdeka. Fa idza allaqa bi sifatin. Maka apabila seseorang telah mengkaitkan membebaskan budak dengan syarat tertentu, lam yamlik ar-ruju' fihi bil qaul, maka dia tidak bisa menarik lagi ucapannya. Wa yajuzu ar-ruju' bit tasarruf kal bai' wa nahwihi. Tetapi kalau jadi kalau ucapan itu tidak bisa ditarik. Seseorang mengatakan kalau datang Zaid kamu merdeka. Itu tidak bisa ditarik. Beda kalau yang dia sifatnya adalah at-tasarruf. Tasarruf itu artinya tindakan. Misalnya menjual, itu kan bisa dibatalkan. Fa in ishtarahu ba'da dhalika lam ta'udis sifah. Ya. Apabila dia membeli orang itu lagi misalnya, maka syarat yang sebelumnya tidak kembali karena dia dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib li'annahu malakahu bisababin jadidin, karena dia memiliki budak itu dengan sebab yang baru. Wa yajuzu fil abdi wa fi ba'dihi, boleh kita membebaskan seluruh bagian dari budak tersebut atau sebagiannya. Ya, sebagian masih budak, sebagian sudah merdeka misalnya. Fa in a'taqa ba'd 'abdihi. Ya. Utiqa kulluhu. Apabila seseorang membebaskan sebagian dari budaknya, maka yang terbebas adalah keseluruhannya. Ya, apabila dia membebaskan sebagian dari budaknya, budaknya maksudnya bagian tertentu, saya bebaskan setengah dari dirimu misalnya. Dikatakan di sini fa in ataqa, apabila seseorang ataqa yaitu membebaskan budak, ba'dhu 'abdihi, sebagian dari budaknya itu, utiqa kulluhu, maka dia telah dibebaskan secara keseluruhan. Maksudnya kata Profesor Dr. Mustafa Dib, sara al-itqu ila jami'ihi. Walaupun dia menyebutkan hanya sebagian, maka itu mencakup seluruh bagiannya. Li'annahu musirun bihi talama annahu yamlikuhu. Karena dia bisa melakukan itu selama memang itu budak dia. Ya. Wal'itku kurbatun fala tatajazza. Dan membebaskan budak adalah bentuk ibadah dan dia tidak bisa dibagi-bagi. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Usamah bin Numair radhiyallahu ta'ala an. Anna rajulan a'taqa shiqqasan lahu min gulamin. Bahwa ada seseorang yang membebaskan bagian tertentu dari budaknya. Fadzakara dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu itu diceritakan kepada Nabi. Ya, maka Nabi berkata, laisa lillahi syarikun. Allah tidak memiliki sekutu. Artinya kalau Anda ingin membebaskan, dia bebaskan. Enggak bisa Anda bebaskan setengah budak Anda karena Allah dan setengahnya masih milik Anda. Laisa lillahi syarikun. Allah tidak memiliki sekutu. Fa'ajazan Nabi itqahu. Maka Nabi pun membolehkan atau membenarkan agar budak itu dimerdekakan. Fa'in kana 'abdan baina tsnaini. Apabila seseorang budak itu dimiliki oleh lebih dari satu orang. Lalu salah seorang dari mereka itu membebaskan bagiannya. Utiqa. Ya. Maka dia bebas sebagian. Thumma in kana musiran utiqa 'alai alaihi nasibu syarikihi fil hal. Kalau dia lapang ya harusnya dia mengambil juga bagian kawannya tersebut, ya. Fa in kana 'abdan baina tsnaini ya fa utiqa au salah seorang dari keduanya membebaskan nasibahu bagiannya maka dia dianggap telah merdeka bagian tersebut. Tsumma in kana musiran ya, kalau dia ada kelapangan harta, hendaknya dia membeli juga bagian kawannya untuk dia merdekakan. Walazimahu qimatuhu hina idzin. Ya kalau dia misalnya ini harga 300 juta atau 400 juta zaman dulu. Kalau zaman sekarang tidak ada. Lalu punya dia sahamnya 200, punya kawannya 200, dia merdekakan, lalu dia bayarin lagi yang 200, dia kasih ke kawannya. Wa in kana mu'siran, tetapi kalau orang itu dalam kondisi sulit, dia hanya memerdekakan bagian yang dia miliki. Dan nanti si budak itu bisa melakukan mukatabah. Sebagaimana akan kita bahas. Apa itu mukatabah? Dia melakukan perjanjian dengan, misalnya dia tadi dimiliki oleh dua orang. Satu sahamnya 150 juta, yang 150 juta. Yang satu sudah memerdekakan, tapi dia enggak bisa, orang yang memerdekakan tidak bisa membayari bagian dari kawannya. Maka si budak itu berkata, saya ingin mukatabah. Saya ingin membuat perjanjian agar saya dimerdekakan. Caranya bagaimana? Saya akan mencicil diri saya. Itu akan dibahas, mukatabah. Wa in malaka ahadal walidaini wa in alau. Apabila seseorang memiliki, artinya dia membeli budak yang ternyata adalah ayahnya atau ibunya atau kertas ayahnya, ibunya, kakeknya, dia beli. Awil mauludaini wa in safalu, atau ternyata anaknya dia beli dari orang, maka sekedar dia membeli otomatis dia ya sekedar dibeli tanpa harus ada lapas kamu saya beda merdekakan itu otomatis sudah merdeka. Artinya ada seseorang melihat ayahnya atau ibunya atau anaknya atau cucunya dijadikan budak lalu dia membeli ayahnya tersebut atau ibunya tersebut maka tanpa harus dia mengucapkan kalimat kamu sudah saya bebaskan otomatis mereka itu bebas. dibeli. Itunya kata Profesor Dr. Mustafa Dib, man malaka ahadun usulahu mahma alau kajaddin wa jaddatin, barang siapa yang dia memiliki atau membeli, ya, mengambil alih budak yang ternyata adalah usulnya dia, ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, atau furuknya dia, cabangnya, ya, anaknya, cucunya, asbaha hurran fawra tamallukihi lahu, maka otomatis merdeka jika dia sudah membayar. Otomatis, tidak perlu lagi dia katakan merdeka. Beda dengan kondisi tertentu. Ya, misalnya kita mendengar kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an membeli Bilal bin Rabah, lalu beliau memerdekakannya. Tapi kalau yang membeli adalah seorang anak, dan yang dibeli adalah ayahnya atau ibunya, karena dalam satu peperangan, ayahnya tertangkap, lalu sekian tahun dijadikan budak, lalu tidak sengaja mereka bertemu, lalu ditebus, dibayar, sekedar dibayar, ditebus, maka sudah merdeka, tanpa harus dia mengatakan, aku sudah membebaskan kalian, misalnya. Wa in malaka ba'dahu. Tetapi kalau dia memiliki sebagiannya, ya, sebagian dari usul, usul itu kan ke atas, atau furu' ke bawah, fa in kana bi ridahu, apabila dengan ridhonya, wa huwa musirun, sedangkan dia lapang, quwima 'alaihi al-baqi wa utiqa wa illa fala. Ya. Maka dinilai, ya, fa in kana bi ridahu. Ya, fa in malaka ba'dahu, apabila seseorang memiliki sebagian, maksudnya sebagian daripada al-aslu wal furu'. Al-asl ke atas, yaitu ayah, ibu. Walaupun ini sulit dibayangkan oleh para pemirsa Niaga TV. Karena ini kejadian yang terjadi dahulu, ya. Apakah mungkin akan ada lagi? Ya, mungkin saja, kita enggak tahu. Ya, dalam kitab-kitab fikih bab ini tetap saja dicantumkan, ya, sekedar kita tahu. Dan apa namanya? Dan juga kita menjaga apa-apa yang memang menjadi bagian dari syariat atau aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia tidak memiliki seluruhnya, maka itu dinilaikan saja sisanya berapa, kemudian dimerdekakan. Ya. Walau u'tiqal hamil, utiqat hiya wa hamluha. Apabila seorang wanita hamil dimerdekakan, maka itu mencakup dirinya dan bayi yang ada di dalam kandungannya. Li'anna al-hamla taba'un li'ummihi, karena bayi mengikuti ibunya. Fahuwa kal juz'i minha, maka dia terseperti bagian dari ibunya. Lalu bagaimana kalau dibalik? Anaknya yang dimerdekakan, apakah ibunya ikut merdeka? Au utiqal hamlu utiqa dunaha. Tapi kalau yang dimerdekakan hanya anaknya saja, tidak otomatis ibunya ikut merdeka. Kenapa seperti itu? Li'annaha matbu'ah fala tasiru tabi'ah. Karena bayi itu adalah mengikuti. Li'annaha, karena ibunya itu matbu'ah, diikuti. Ibunya diikuti dan dia tidak bisa mengikuti. Secara hukum begitu. Jadi zaman dulu, ya, kalau ada orang membebaskan seorang wanita hamil, maka yang ada di perutnya jadi bebas juga merdeka. Tapi kalau yang dibebaskan adalah apa yang ada dalam perut, ya, kenapa kalau yang dibebaskan ibunya, anaknya ikut bebas? Karena ibunya itu matbu yang diikuti, sedangkan janinnya tabi. Tapi kalau yang dibebaskan adalah janinnya, maka si tabinya yang dibebaskan, maka si matbu yang diikuti tidak bisa berubah menjadi mengikuti. Walau qala, a

Amin halalin amin haram. Mau cara halal haram. Allah, kita sedih jemaah. Banyaknya kriminal gara-gara urusan harta. Apa solusinya? Ya belajar. Kita perlu belajar lagi. Kita perlu duduk bersama saudara-saudara kita sesama muslim. Sampai bertemu kembali di Halal Fair 17 sampai 19 Muharram ya. Bertepatan 4 sampai 6 Agustus 2023 di Istora GBK Jakarta. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di kesempatan yang kedua ini seperti biasa kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ada penelpon yang masuk sepertinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Ibu Ustaz, apakah ada zikir atau khusus di sana satu Muharram kemarin Ustaz? Kemudian Ustaz, apabila kita dalam keadaan bersabar tapi kita bersabarnya enggak terburu-buru atau dalam keadaan santai Ustaz, apakah kita mesti menjamak kota Ustaz? Karena kita suka di dalam perjalanan itu tinggal di satu masjid ke masjid yang berikutnya Ustaz, apakah mesti dijamak atau di kota Ustaz? Baik, itu saja. Itu saja Ustaz, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada zikir khusus di bulan Muharram ini? Wallahul muwaffiq, yang saya tahu tidak ada Ibu. Yang sekedar yang saya tahu saja, itu tidak ada zikir tertentu yang khusus dibaca di bulan Muharram. Ya, itu yang saya ketahui. Ya, wallahul muwaffiq, kalau ada ya. Jadi sebatas pengetahuan saya, tidak ada zikir khusus ya, misalnya zikir awal tahun misalnya ya. Artinya khusus itu kan kita, apakah Nabi mensunnahkan zikir tertentu yang kita baca misalnya di awal tahun atau di akhir tahun, apakah ada? Yang saya tahu kalau dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang saya tahu tidak ada. Allah alam bissawab. Adapun apakah qasar itu adalah kewajiban ataukah dia keringanan atau rukhsah? Ya, pernah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa qasar itu adalah rukhsah. Dan Allah itu suka seandainya seorang hamba mengambil rukhsahnya, sebagaimana Allah marah ketika seorang hamba itu melakukan melanggar larangan. Ya, Allah suka melihat seorang hamba yang mengambil rukhsahnya keringanan, sebagaimana Allah tidak suka melihat hambanya melakukan sesuatu yang haram. Oleh karenanya dalam hadis yang sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau berkata dahulu salat itu 2-2, kemudian dijadikan 4-4 dalam kondisi mukim dan tetap 2-2 dalam kondisi safar. Artinya beliau menjelaskan kepada kita bahwa yang biasa dilakukan oleh Nabi, bahwa beliau adalah mengqasar dalam kondisi safar. Walaupun kalau jadi pertanyaan apakah itu kewajiban, Allah alam bisawab, dari apa yang kita pelajari di mazhab Imam Syafi'i, mengqasar ketika safar bukanlah satu kewajiban, tetapi dia adalah rukhsah. Dan lebih utama mengqasar daripada kita menyempurnakan dalam kondisi sedang safar. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Silahkan Pak. Saya bertanya tentang surat Ustaz. tentang apa, Pak? Sholat Jumat. Iya, silakan. Di tempat kami ini kan menggunakan dua kali azan. Dua kali azan, baik. Sebenarnya, sering misalnya saat azan pertama itu orang itu sangat sudah. Itu saja, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Memang telah terjadi perbedaan pendapat, Bapak, ya, di kalangan para ahli fikih terkait dengan salat qobliyah Jumat. Sebagian ulama berpendapat bahwa Jumatan itu mengambil hukum zuhur. Maka semua berlaku di zuhur, berlaku pula di Jumatan. Karena Jumat adalah pengganti zuhur, sebagaimana zuhur memiliki qobliyah, dia juga memiliki ba'diyah. Ya, maka begitu pun Jumat, dia memiliki qobliyah dan ba'diyah. Ini pendapat sebagian ulama. Ya, mereka mengkiaskan Jumatan kepada zuhur. Apa yang berlaku di sholat zuhur, berlaku di sholat Jumat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wallahu a'lam bishawab, dan saya cenderung kepada mengamalkan pendapat yang kedua ini, bahwa sholat qobliyah Jumat, ya, khusus di hari Jumat, itu diganti dengan satu sholat sunnah, dua rokaat yang tidak dibatasi jumlahnya, yang berhenti ketika imam naik ke atas mimbar. Ya, artinya seseorang datang lebih pagi untuk mengerjakan sholat Jumat, sesampainya dia di masjid lalu dia sholat dua rakaat, batasnya kata Nabi adalah sampai imam ya naik ke atas mimbar, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan ini yang menurut saya lebih sesuai dengan yang mungkin terjadi di zaman Nabi, karena di zaman Nabi itu azan hanya satu kali, azan Jumat hanya satu kali. Dan azan Jumat itu dikumandangkan kalau Nabi sudah naik ke atas mimbar. Jadi para pemirsa Niaga TV bisa membayangkan Nabi naik ke atas mimbar, lalu setelah itu barulah dikumandangkan azan Jumat. Bilal bin Rabah mengumandangkan azan misalnya. Setelah Bilal selesai mengumandangkan azan, tentunya Nabi akan memulai khutbah dengan membaca khutbatul hajah. Innalhamdalillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruh, dan lain sebagainya. Ya, oleh karenanya, kita tidak bisa membayangkan di zaman Nabi ya, bahwa Nabi melaksanakan qobliyah dengan rangkaian seperti itu yang tadi kita sebutkan. Rangkaiannya, Nabi naik ke atas mimbar, azannya kan cuma satu kali. Pertama kali azan Jumat dua kali terjadi pada masa Khalifah Amir Ul Mukminin Uthman ibni Affan, di mana beliau mengkiaskan antara azan Jumat dengan azan salat subuh, karena ada kesamaan. Kalau subuh itu ada azan pertama karena manusia berada dalam kelalaian karena mereka sedang tidur, adapun di salat Jumat manusia berada dalam kelalaian karena sibuk di pasar. Maka Uthman bin Affan radhiyallahu taala an, seorang khalifah yang mulia, di zaman beliau azan itu dua kali. Hanya saja harus diingat, azan dua kali yang terjadi pada masa Khalifah Utsman itu azan pertamanya di luar waktu. Artinya kalau azan Jumat itu terjadi di pukul 12, maka azan pertama itu bisa terjadi di pukul 11 misalnya, atau pukul 11.30. Itu yang saya saksikan ketika dahulu Allah berikan kesempatan untuk kuliah di Timur Tengah, di Yaman misalnya, mereka azan dua kali, tetapi azan pertama itu tidak ketika waktu masuk, tetapi dikumandangkan sekitar 40 menit atau 1 jam sebelumnya untuk mengingatkan manusia agar segera bersiap-siap mengerjakan sholat Jumat. Allah alam bismillah. Ada penelpon dari hamba Allah di NTB. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Ibu. Masih apa Ibu? Masih apa? Apakah orang yang sakaratul maut masih apa Ibu? masih bisa disesatkan oleh setan. Begitu Ibu? Baik, itu saja. Baik, itu saja Ibu. Wallahul muwaffiq ya. Apakah apa namanya orang yang dalam kondisi apa namanya sakaratul maut itu masih bisa digoda setan? Ya mungkin saja Ibu ya. Mungkin saja dia masih digoda oleh setan. Ya dibuat takut, dibuat sedih, dibuat ragu, mungkin saja. Oleh karenanya kan di dalam Al-Qur'an itu Allah berfirman, "Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan menetapkan orang-orang yang beriman dengan di atas kalimat la ilaha illallah baik di dunia maupun di akhirat. Atau misalnya Allah berfirman di surat Al-Fusilat, "Innal ladziina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu." Orang yang mengatakan rabbunallahu lalu dia istiqomah, tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah, ketika sakaratul maut menjelang kematiannya akan turun para malaikat untuk mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan bersedih. Ya, yang pasti kalau nyawa masih ada di tubuh ya setan tidak akan pernah apa berhenti untuk selalu berusaha menggoda manusia, membuat ragu manusia, menyesatkan manusia. Ya, oleh karenanya kita disunnahkan untuk selalu membimbing orang yang berada dalam sakaratul maut untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhir sebelum wafat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Allah alam bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya, 10 Muharram jatuh pada hari Jumat, apakah boleh puasa satu hari di hari Jumat tersebut? Ya silahkan, tetapi utamanya di minimal dari hari Kamis ya, tanggal 9 dan 10. Tapi kalau mau hanya Jumatnya saja, itu tidak masalah karena itu terkait dengan momentum bertepatan dengan tanggal 10 Muharram, di mana Nabi mensunnahkan puasa. Yang tidak boleh itu adalah tanpa ada sebab sama sekali tiba-tiba puasa. Bukan karena bertepatan dengan 9 Zulhijjah, bukan bertepatan dengan 10 Muharram, tiba-tiba puasa di hari Jumat tanpa puasa sehari sebelumnya atau sesudahnya, itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah a'lam bishawab. Ada hamba Allah di Kalimantan, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Baik. Iya Ibu. Baik, itu saja Bu. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tadi Ibu sampaikan, barakallahu fiik, mudah-mudahan Allah memberkahi Ibu, adalah hadis Nabi di mana beliau berkata, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji dzarrah. Apa itu kesombongan? Kesombongan ya tentunya definisi yang disampaikan oleh Nabi adalah batarul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ya ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam, ya Allah berfirman aba wastakbara. Ya, dia enggan dan sombong. Sombong artinya berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi berkata batarul haq. Ia menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Lalu bagaimana cara kita membersihkan hati kita dari kesombongan? Banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Al-Imam Ibnu Mulaqqin Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ke-6 ya, di hadis Arba'in An-Nawawi, ketika Nabi berkata inna fil jasadi mudghah, dalam tubuh ada segumpal daging, kalau baik baiklah seluruh tubuh, kalau rusak rusaklah seluruh tubuh, maka beliau berkata yang ada 6 hal, kata beliau, yang kalau kita lakukan hati kita menjadi bersih. Kata beliau, yang pertama adalah baca Quran dan maknanya, kata beliau. Yang kedua, memperbanyak berpuasa. Yang ketiga, melaksanakan sholat di malam hari. Yang keempat adalah sholat, memperbanyak doa di akhir malam. Yang kelima adalah duduk bersama orang-orang soleh. Ini lima hal ya, bukan 6. 5 hal ini ya, dari mulai membaca Quran dan maknanya, memperbanyak ibadah puasa, sholat malam, memperbanyak doa di akhir malam. Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun, di akhir malam mereka banyak istighfar. Dan yang keempat adalah duduk bersama orang-orang soleh. Ya, dalam penjelasan yang lain, para ulama berkata, yang tidak kalah penting adalah pastikan makanan yang kita makan itu halal. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya at-ta'am buzrul a'mal. Makanan itu adalah benih daripada amal. Kalau yang masuk ke tubuh kita itu baik, yang keluar juga baik insya Allah. Tetapi kalau yang masuk ke dalam tubuh kita itu haram, jelek, maka yang keluar pun akan haram. Itu dia beberapa hal yang disebutkan. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyebutkan cara membersihkan hati adalah membersihkan penyakit yang ada di dalamnya. Penyakit kesombongan, penyakit iri, penyakit benci, penyakit apalagi tidak bersyukur, berprasangka buruk, semua penyakit-penyakit yang ada di hati kita berusaha bersihkan. Allah alam. Kalau zaman sekarang budak itu masih ada, yang saya tahu tidak ada. Ya, yang saya tahu tidak ada. Ya, Allah alam. Dulu kami mewakafkan barang berupa karpet dan alas lantai ke yayasan yang baru merintis. Bila kami menanyakan ke teman yang waktu itu kami berikan barang tersebut, apakah masih budak atau tidak? Bagaimana Ustaz hukumnya? Maksud kami, bila sudah tidak digunakan, akan diberikan yayasan yang lain yang membutuhkan. Tidak ada masalah. Selama itu tidak untuk diambil lagi kan, tapi untuk dipastikan bahwa barang itu bermanfaat, atau kalau tidak digunakan, lebih baik dialihkan ke tempat lain agar bermanfaat. Allah Alhamdulillah. Bagaimana kalau kita kelupaan membaca Al-Fatihah di dalam salat? Ya, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam salatnya. Misalnya seseorang salat kemudian dia lupa membaca Al-Fatihah, dia langsung membaca surat. Maka dia harus kembali lagi untuk membaca Al-Fatihah. Misalnya dia baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaitun, dan dia lupa bahwa dia belum membaca Al-Fatihah, maka dia kembali untuk baca Al-Fatihah. Ya, dia hentikan membaca wattin lalu dia membaca Al-Fatihah. Karena Nabi berkata, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Allah alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Kepada siapa Ibu? Apakah kita harus memperdengarkan? Hmm? Baik. Apakah kita harus memperdengarkan ayat-ayat ruqyah kepada orang yang sedang kita ruqyah? Begitu, Ibu? Halo? Baik, tadi agak sedikit tidak jelas. Apakah masih tersambung? Halo, Ibu? Apakah kita memperdengarkan ayat ruqyah tersebut kepada yang sedang kita ruqyah? Baik. Jadi perdengarkan, Ibu, dengan... Iya. Baik, baik. Saya rasa baik. Sudah sampai pertanyaannya. Jadi perdengarkan, Ibu, walaupun tidak harus berteriak-teriak, ya. Artinya hanya dibaca dengan bacaan yang ya sekedar terdengar oleh, tidak perlu dengan suara yang keras. Ya kita bacakan misalnya وَتَبَعُمَاتَتَنُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا وَعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرِ misalnya. Dengan suara yang ya apa namanya, tidak terlalu tinggi, tidak berteriak-teriak ya. Ya dibacakan ya, sebagaimana apa namanya yang diajarkan oleh Nabi. Nabi mengajarkan kita membacakan surah Fatihah kepada orang yang sakit. Lalu Nabi membenarkan sahabatnya ya, dalam hadis yang sahih yang membacakan Al-Fatihah kepada orang yang sakit. Ya dibacakan ya, dengan suara yang terdengar. Ya dengan suara yang terdengar. Allah Alam Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang ibu rumah tangga yang sakit. Saya cacat, tidak bisa berjalan. Kalau tidak ada bantuan dua tongkat, saya pernah mendengar katanya kalau kita hadir di majlis ismu, maka kita akan didoakan ampunan dosa-dosa oleh malaikat. Lalu apakah orang yang seperti saya mendengarkan kajian hanya di TV, apakah bisa mendapatkan keutamaan seperti itu? Bisa saja, Ibu. Ya, bisa saja. Ya, bahwa dalam hadis dikatakan innal malaikata latadha ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yaf'al. Sesungguhnya para malaikat benar-benar meletakkan sayapnya di atas kepala orang-orang yang mencari ilmu. Ya, mencari ilmu, ya, ridan bima yaf'al. Karena ridho dengan apa yang dengan apa yang mereka lakukan, dan itu bersifat umum. Pokoknya siapa yang menghadiri majelis ilmu, apalagi ini karena ada uzur syar'i, ya ada uzur syar'i, maka ya insya Allah dia mendapatkan apa? Mendapatkan keutamaan, ya mendapatkan keutamaan. Allah Alam Bismillah. Kapan perbudakan mulai dihapus dalam Islam dan atas fatwa siapa? Perbudakan bukan dihapus ya, jadi bukan dihapuskan. Jadi Islam berusaha membebaskan perbudakan, manusia dari perbudakan. Ketika Islam datang, perbudakan itu sudah ada. Bukan dalam arti bahwa Islam datang dengan perbudakan lalu dihapus oleh fatwa, tidak ada. Bagaimana hukum dihapus oleh fatwa? Tidak. Ya, jadi Islam datang, manusia saat itu berada dalam sistem perbudakan, dijual belikan, maka turun ayat-ayat yang memotivasi kita untuk membebaskan budak. Falak tahamal aqabah, wa ma adraka mal aqabah, faqqu raqabah. Hadis-hadisnya tadi sudah kita bacakan tentang keutamaan membebaskan budak. Ya. Bahkan syariat pun datang dengan aturan-aturan yang dikaitkan dengan membebaskan budak. Bercampur badan di siang hari di bulan Ramadan, kafarat yang pertama bebaskan budak, kan begitu. Lalu bersumpah dengan nama Allah lalu dilanggar, bebaskan budak. Lalu ada namanya kafaratul zihar. Zihar itu ada hukumnya lah ya dalam ilmu fikih, itu pun ada membebaskan budak dan lain sebagainya. Saya rasa ini yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Alhamdulillah sepertinya hari ini jauh lebih ramai ya yang menelepon, dan alhamdulillah jaringan teleponnya pun bagus hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keikhlasan dan juga kemudahan di dalam mencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.